Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله جزاك الله خير وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita masih berada pada bab yang ke-41, bab tahrim qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah. Bab haramnya membunuh orang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca hadis yang pertama dari sahabat Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu wa aradah dengan 3 sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadisnya Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhuma dengan 2 sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan saya minta kepada segenap syabab secara khusus dan kepada seluruh peserta yang hadir pada masjid ini di malam hari ini untuk memiliki ihtimam, keseriusan dan kesungguhan dalam mempelajari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran malam ini adalah Sahih Muslim, sehingga termasuk qalilul adab kalau di antara antum sibuk nulis khat atau sibuk menyalin catatan-catatan lain dari daris-daris yang lain, karena malam hari ini daris kita adalah daris Sahih Muslim. Jadi saya minta antum untuk kembali mengamalkan adab dalam thalabul ilm, ihtimam, insat, tarkiz dengan apa yang disampaikan oleh mudarris, muallim dalam majelisnya. Dan saya juga minta antum sekalian mencatat dengan baik apa yang disampaikan dalam kajian malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Jangan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, karena materi malam hari ini adalah Sahih Muslim. Hadis yang akan kita baca oleh ulama terdahulu, mereka harus membayar dengan keringat, membayar dengan tenaga yang tidak sedikit, membayar dengan jerih payah yang enggak ada tandingannya bila dibandingkan dengan jerih payah kita pada malam hari ini. Bahkan di antara mereka harus rela mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya hanya untuk satu hadis. Teramat bodoh bagi seorang muslim yang ketika diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan lebih dari satu hadis dengan tanpa jerih payah layaknya ulama-ulama terdahulu, kemudian justru menyepelekan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu tanda su'ul adab, qalilul adab, kurang adabnya terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullah, kalau beliau menyampaikan sebuah hadis dan dijumpai majelisnya gaduh, sibuk dengan obrolannya sendiri-sendiri, beliau menutup kitabnya, pulang ke rumah. Menghentikan tahdidnya ketika melihat ada su'ul adab. Bukan karena sensitif sentimen atau yang semisalnya, tapi bentuk ta'zim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kata Al-Imam Malik menukilkan ayat di dalam surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Imam Malik mengkhawatirkan karena yang beliau sampaikan adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang seharusnya didengarkan dengan seksama, direnungkan, kemudian diamalkan. Kok malah suara dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam kalah dengan kegaduhan dalam majelis ilmu? Imam Malik murka dan membacakan ayat tersebut, mengingatkan para talabahnya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apa yang kurang dari majelis-majelis sebelumnya, biarkan tenggelam dalam senja yang muram. Kita mulai dengan lembaran baru. Mulai malam ini saya minta ihtimam yang sungguh-sungguh dari setiap talabatul ilmi syar'i terkait dengan daras yang disampaikan. Walaupun itu daras am. Justru daras am, padanya terdapat banyak fawaid yang tidak dijumpai pada durus khasah. Naam, jazakumullahu khairan ala husnil insat wal ihtimam. Barakallahu fikum. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Nama ini sering terulang dalam Kitabul Iman dari kitab Sahih Muslim. Al-Imam Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Beliau bernama Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim. Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim Al-Kufi. Wajadduhu Ibrahim huwa Abu Syaibah. kakeknya beliau yang bernama Ibrahim, beliaulah yang berkunyah Abu Syaibah. Sehingga nisbah Ibnu Abi Syaibah itu nisbah kepada kakek, bukan kepada ayah. Hakadha ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Thiqatun. Beliau termasuk rawi yang thiqah, Sayyidul Huffaz, pemimpin para penghafal hadis di masanya. Lahu akhawan. Beliau punya dua saudara kandung, sama-sama Ibnu Abi Syaibah. Yang pertama Uthman Ibnu Abi Syaibah, thiqatun. Yang kedua Qasim Ibnu Abi Syaibah, dhaif. Jadi kalau mau diambil kesimpulan, rawi yang bernama Ibnu Abi Syaibah tiga orang, yang tiga-tiganya adalah saudara kandung, seluruhnya termasuk deretan ulama pencari hadis. Dua rawi thiqah, satu rawi dhaif. Yang thiqah bernama siapa? Uthman dengan Abdullah. Abdullah yang ini, yang paling masyhur itu Abdullah dengan kunyah Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Yang dhaif bernama Al-Qasim. Ingat baik-baik. Ya. Kalau disebutkan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya, idza qila Musannaf Ibnu Abi Syaibah, fahuwa Musannaf Abi Bakar Ibni Abi Syaibah. Kalau disebut Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu miliknya Abu Bakar Ibni Abi Syaibah, yang saat ini kita bahas. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Qala haddathana Abu Khalid Al-Ahmar. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar. Ismuhu Sulaiman Ibnu Hayyan Al-Kufi. Abu Khalid Al-Ahmar namanya Sulaiman Ibnu Hayyan Al-Kufi. Imamun Muhaddithun Hafidun. Imam Muhaddith Hafid. Min syuyukhil Bukhari wa Ahmad. Termasuk gurunya Imam Bukhari, juga gurunya Imam Ahmad. Ha itu kode yang digunakan oleh Imam Muslim, yang berarti tahwilus sanad. Beliau pindah sanad, menyampaikan dari jalan lain dari guru beliau yang kedua. Wa haddatsana Abu Kuraib. Dan menceritakan kepada kami Abu Kuraib. Abu Kuraib ismuhu Muhammad Ibnul Ala Al-Hamadani. Muhammad Ibnul Ala Al-Hamadani. Thiqatun. Masyhur. Ya, nama beliau masyhur. Abu Kuraib thiqah. Termasuk gurunya Imam Muslim. Wa Ishaq Ibnu Ibrahim. Dan juga Ishaq Ibnu Ibrahim. Wa Ishaq Ibnu Ibrahim Ibni Makhlad. Ishaq Ibnu Ibrahim Ibni Makhlad. Abu Ya'qub. ushtuhira lebih dikenal dengan julukan ushtuhira bi Ishaq ibni Rahawai. Lebih dikenal dengan nama Ishaq ibnu Rahawai. Ada yang membaca Rahawai sama kayak Sibawai. Ada yang membaca Rahuyah. Paham? Ada yang baca Ishaq ibnu Rahawai atau Ishaq ibnu Rahuyah. Rahuyah laqab. Rahawai itu laqab. Apa artinya? Qala ahlu Marwa. Ini bahasa orang-orang Marwa. Marwa itu salah satu kota besar, khanibidina azaniyallahu wa iyakum, di daerah Khurasan. Ya, Marwa madinatun bi ardi Khurasan. Yang sekarang masuk dalam wilayah Iran. Ya, kalau saat ini daerah tersebut Khurasan itu masuk dalam wilayah Iran. Ya. Dalam bahasa mereka Rahawai itu artinya alladhi yuladu fit tariqa. Anak yang lahir di perjalanan. Ya, perjalanan safar lahir disebut Rahawai. Wa hadza laqabun li abihi. Gelar ini milik ayahnya. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Ibrahim ibnu Makhlad. Ya, laqab ini milik ayahnya, Ibrahim ibnu Makhlad. Su'ila Ishaq, Ishaq pernah ditanya, akarihta hadzal laqab? Apakah engkau benci dengan laqab ini? Laqab Ishaq ibnu Rahawai. Ishaq putra Rahawai. Yang dalam bahasa Khurasan artinya apa? Alladhi yuladu fit tariq. Anak yang lahir dalam perjalanan. Ya, anak yang lahir dalam perjalanan. Mungkin menurut sebagian orang unik atau bahkan ada kesan-kesan mengarah kepada negatif gitu ya. Lahir, antum lahir di mana? Lahir di bidan. Antum, oh lahir di puskesmas. Antum di becak. Ya, dibawa ke puskesmas terdekat, pakai becak di tengah perjalanan lahir. Ini kalau dalam bahasa Khurasan disebut apa? Rahawai. Jadi kalau di antara antum ada yang lahir di pinggir jalan, entah dalam taksi terjebak macet, ya, atau di belakang mobil pick up, pokoknya semua kisah yang mewakili proses kelahiran antum tertahan dan lahir di jalan, baik itu darat, udara maupun lautan, disebut dengan Rahawai. Kalau ada di antara antum boleh pakai lakob ini, misal Salim Rahawai, gitu ya. Karena lahir di kapal, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Misal, ya. Nah, Ishaq ibnu Rahawai pernah ditanya, akarih tahadzal laqab? Apakah anda benci dengan laqab ini? Qala, jawaban Ishaq. Ya, jawaban Ishaq ibnu Rahawai, rahimahullahu taala. Amma ana fala akrahuhu. Kalau saya pribadi, tidak masalah. Wa innama karihahu abi. Tapi yang enggak senang itu bapakku. Ya. Ayahnya, Ibrahim ibnu Makhlad, pelaku sejarahnya ini enggak suka disebut dengan Rahawai. Tapi putranya enggak masalah dan lebih masyhur di kalangan para ulama dengan sebutan Ishaq ibn Rahawai. Antum kalau dengar Ishaq ibn Rahawai langsung kenal dengan nama ini, min ashab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, termasuk sahabat murid dekat senior dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, min ashab al-Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq ibn Rahawai. Tapi ini disebutkan nama aslinya Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Abu Ya'qub. Saya bingung. Kata walala, ini siapa Ishaq ibn Ibrahim? Ini siapa? Jangan-jangan ada Ishaq yang lain. Tapi kalau disebut Ishaq ibn Rahawai, kita langsung kenal beliau termasuk Imam Muhaddits min kibar ashab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Itu serba-serbi sanad. Yang seperti ini, ya saya nasihatkan kepada antum, khususnya yang masih muda, belum banyak pikiran, ya perbanyak mahfudat untuk rijal. Sering hafalan nama-nama rawi. Khanibidina azani allahu wa iyaku. Mumpung masih muda. Jadi pahami? Nah, dan itu bisa membantu antum dalam mengusir gundah gulana dari hati antum. Bisa diusir dengan membaca sirahnya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Hatta antum gak bisa baca, gundah gulana antum akan hilang. Ganti dengan pusing. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Sedih enggak? Hilang sedihnya. Ganti pusing. Ini bacanya apa? Ini kan gitu ya. Setelah itu tidur. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Lebih baik daripada antum termenung ya di puncak lantai 3. Orang lihat ini orang mau niat bunuh diri. Khanibidina azani allahu wa iyakum. An Abi Muawiyah. Dari Abu Muawiyah. Dua gurunya Imam Muslim, Abu Quraib, Muhammad ibn al-Ala, dengan Ishaq ibn Rahawai, meriwayatkan dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, ismuhu Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Hafidhun hujjah. Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Ya, beliau mengalami kebutaan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tidak bisa lihat. Karena sebuah penyakit. Bukan bawaan lahir. Ya, bukan bawaan lahir. Tapi muncul saat masih kecil. Antara ada yang mengatakan usia 4 tahun. Ada yang mengatakan usia 8 tahun. Walaupun mengalami kesehatan, masalah dalam kesehatan, khanibidina azani allahu wa iyakum, gangguan kesehatan dan sangat serius gangguannya, bukan sekedar mah akut, bukan sekedar masuk angin, khanibidina azani allahu wa iyakum, bukan sekedar pilek atau demam atau mencret, enggak, sakit yang beliau derita ini betul-betul fatal. Kenapa? Beliau kehilangan penglihatan beliau secara permanen. Ya, tidak bisa lihat secara permanen. Tapi tidak membuat beliau patah semangat dalam belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syuf, anda melihat. Muhammad ibn Khazim al-Dharir Abu Muawiyah. Untuk mendengarkan hadis ini, antum bisa bayangkan perjuangannya yang tidak mudah. Dengan gangguan kesehatan yang sangat fatal, kehilangan penglihatan beliau secara permanen, beliau tetap menghafal hadis ini. Datang untuk sama, datang untuk nyantri, kalau bahasa antum, ikhanibidina azani allahu wa iyakum, dan apa yang beliau hafalkan tertulis dengan baik dalam kitab ini. sungguh tidak beradab kalau kita menyia-nyiakan usaha besar dari para ulama ahlul hadis dalam mengumpulkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Naam. Berlaku bagi yang di atas maupun yang di bawah sama. Dibutuhkan keseriusan. Termasuk yang di luar, yang jauh dari jangkauan ustadznya. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Tunjukkan keseriusan antum. Hargai jasa para ulama ahlul hadis. Jerih payah mereka. Tidak main-main. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Maka sambut hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang datang secara cuma-cuma dengan apa? Serius dan sungguh-sungguh. Dengan itu akan dibukakan pintu ilmu dan barokah bagi kita. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, antum dengar sendiri nama Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir. Hilang penglihatan beliau secara permanen sejak 4 atau 8 tahun dari usia beliau. Masih MTQ. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Tapi tidak membuat beliau patah semangat. Naam. Kilahuma. Keduanya. Dhamir huma. Kembali kepada Abu Muawiyah dan Abu Khalid al-Ahmar. Yang tadi. Jalan pertama, gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Kilahuma, keduanya, yaitu Abu Muawiyah dan Abu Khalid al-Ahmar, meriwayatkan anil A'mash, dari al-A'mash. An Abi Dibyan, al-A'mash, ma'ruf. Ya, masyhur. Ulama yang sering tersebut nama beliau. Yang insyaallah ta'ala antum tahu namanya. Kenal namanya? Masmul Imam Al-A'mash. Sulaiman ibn Mihran. Min ahli al-Kufah atau min ahli al-Basrah. Termasuk ahli al-Kufah atau ahli al-Basrah. Al-A'mash. Aina ashabuddin? Mana ashabuddin? Yarfa' yadah. Ashabuddin, yarfa' yadah. Yalla, yarfa' yadah. Loh. Enggak ada satupun ashabuddin di masjid. Hah? Tunjukkan keberadaannya kalau ada dalam masjid. Kasih kode. Ashabuddin. Mau din 1, din 2. Termasuk din 3. Saya enggak. Nah itu ashabuddin di ujung. Nah yang noleh-noleh. Pakai peci hitam. Ya. Ini. Ashabus Safinah. Sah? Ya. Ashabus Safinah. Kalau dulu para sahabat. Ashabus Safinah. Itu. Rombongannya Abu Musa. Al-Ash'ari. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa aradah. Kan gitu ya. Ya kan? Nah ini ketua Ashabus Safinah. Berdiri. Qum. Jauh soalnya. Qum ya akhi. Nah ini tidak gini, tidak hidup. Ya. Qum. Tayyib. Al-A'mash. Min ahli al-Kufah atau min ahli al-Basrah. Mastaiqanta bil jawab. Taqul la'alla. Anta fi syak? Eh? La'allahu min ahli al-Kufah. Ajabta min ghairi yakin. Sah? Tayyib. Barakallahu fi. Ahsanta. Ijlis. Nah, beliau termasuk ahli al-Kufah. Abu Muhammad al-Kufi. Nah, imam, ya, muhaddits kabir, thiqah, hanya saja beliau termasuk rawi yang mudallis. Ya, rawi yang mudallis. An Abi Dibyan, dari Abu Dibyan. Nah, berarti ada yang salah ini pada sanadnya Imam Muslim. Al-A'mash, seorang mudallis, ya kan? Halo, kaum muslimin? Rawa bil an'anah, di sini beliau meriwayatkan dengan sighat an'anah, an Abi Dibyan. Ya toh? Tayyib. Nah, saya lihat Ashabuddin pakai peci putih dengan kacamata. Nama beliau menggunakan nama salah satu surat dalam Al-Qur'an. Betul? Ya, kum. Kum ya, akhi. Nah, ini kan seru ya, tanya jawab gini toh. Sekali-kali kan saya yang tanya, masuk saya ditanya terus kan gitu ya. Nah, saya juga kalau ditanya enggak pakai persiapan loh. Ya, jadi anak nanya antum juga enggak pakai persiapan. Kan gitu ya? Ayuh, Masya Allah. Tayyib. Ma taqulu bihadal isnad? Ma taqulu bihadal isnad? Halil isnad mu'al? Apakah sanadnya dikatakan lahu illah? Ini ada cacat. Ada an'anah dari seorang mudallis. Hah? Wallahu a'lam. Berarti antum meragukan ya. Tidak berani mengatakan tidak mungkin dalam Sahih Muslim ada yang dhaif, sudah lolos sensor kan gitu ya. Ragu berarti antum ya. Tidak. Tapi tidak tahu jawabannya gimana gitu ya. Tayyib, labas, ijlis. Mana yang lain? Antum tunjuk ada tidak Ashabuddin di dekat antum? Mana Ashabuddin? Ahu ya akhi. Ashabuddin? Ahiwakum. Saya lupa. Memang anu ya. Apa namanya semutnya. Kelihatan ya di ujung sana. Gajah di depan mata enggak kelihatan ya. Walaupun belum segede gajah ya. Naam. Gimana menurut antum sanad hadis ini? Kalau dalam pelajaran ilmu mustalah, rawi yang mudallis, idza rawa al-mudallisu bil an'anah, masuk kategori hadis yang mu'al gitu ya. Nah, berarti ini termasuk hadis yang bermasalah. Secara zahir bermasalah, Masya Allah, Masya Allah. Malam hari ini tanggal 25 jam 7 kurang 10 menit ya, seorang muhaddits dari Darul Hadits Al-Bayyinah mengatakan hadits Imam Muslim bermasalah. Berat ya akhi. Ini didengar seluruh dunia loh ini. Nanti kalau habis ini ada WA dari Senegal, ana ngomong apa ini? Darul Hadits Al-Bayyinah mencetak muhadits zaman now kan gitu ya. Mengatakan hadisnya Imam Muslim mu'al. Kenapa? Al-A'mash mudallis rawa bil an'ana. Fal hadis dhaif gitu ya. Dha'afahu ahadu kisfiddin kan gitu ya. Majhul yang mendhaifkan. Ya, dhaif berarti ya. Dari saring. Pakai apa? Insya Allah sudah disaring Ustaz. Tapi menurut saya pribadi dhaif gitu ya. Itu opini pribadi berarti. Iya. Tayyib. Ijlis. Barakallahu fiik. Naam. Mungkin secara zahir ada iskal. Ini al-A'mash mudallis. Rawa bil an'anah. Kan gitu ya. Tayyib. Nakul kita katakan, hadzal isnad laisa fihi illah. Tidak ada illah sama sekali. Kenapa? Rawa anil A'mash, meriwayatkan dari al-imam al-A'mash, Abu Muawiyah. Ya, Abu Muawiyah. Wa Abu Muawiyah hadza, siapa tadi namanya Abu Muawiyah? Loh, siapa namanya Abu Muawiyah? Jono. Aywa, Muhammad ibn Khazim. Muhammad ibn Khazim ad-Dharir. Hadza athbatun nas fil A'mash ba'da Sufyan wa Syu'bah. Catat baik-baik. Abu Muawiyah athbatun nas fil A'mash. Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim ad-Dharir athbatun nas, rawi yang paling thabit, paling hafal, paling kuat hafalannya ketika meriwayatkan dari Al-A'mash setelah Sufyan dan Syu'bah. Jadi nomor tiga. Ya. Kalau yang meriwayatkan dari Al-A'mash Sufyan, kemudian rawa bil an'anah jawazal qantarah. Kalau yang meriwayatkan dari Al-A'mash adalah Syu'bah, walaupun meriwayatkan dengan sihah an'anah jawazal qantarah. Kan gitu ya. Termasuk yang ketiga, kalau Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim ad-Dharir yang menjadi muridnya Al-A'mash jawazal qantarah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, aman hadisnya. Bisa dipahami? Nah ini fungsinya kenal banyak rawi. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah, antum masih muda, jangan sia-siakan memori antum yang sangat berharga. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, jangan dianggurkan. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya rijal al-hadith. Barakallahu fikum. An Abi Dibyan, dari Abu Dibyan, bil fathi awil kasri, bisa di fathah, bisa di kasrah. Ya, Dibyan atau Dibyan. Kalau secara lughah, al fathah afsah, bacaan fathah itu lebih fasih. Dibyan. Wal muhaddithun yaqra'unahu bil kasrah. Tapi ahlul hadith membacanya dengan kasrah. Abu Dibyan. Ya, tapi kalau lughawi, ya, ahlul lughah mengatakan Dibyan lebih fasih, afsah dengan fathah. Tapi muhaddithun yaqra'unahu bil kasrah. Nah, ini faedah lughawi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa Abu Dibyan, Abu Dibyan ismuhu Husain ibni Jundub ibni Amr al-Kufi. Husain ibni Jundub ibni Amr al-Kufi thiqatun. An Usamah ibni Zaid, dari Usamah ibni Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnu Hibbir Rasul. Laqab beliau Al-Hibbu ibnul Hibbi. Yang paling dicintai oleh Nabi, kekasihnya Nabi, putra dari kekasihnya Nabi. Ayah beliau, Zaid ibn Harithah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi sempat menisbahkan Zaid kepada dirinya, Zaid ibn Muhammad. Saking dekatnya dengan Zaid ibn Harithah. Namun kemudian turun ayat, khanifidina azani Allahu wa iyakum, yang melarang hal yang demikian, sehingga tidak lagi dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Tapi sempat dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saking dekatnya. Punya putra bernama Usamah. Dekat pula dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Usamah ibnu Zaid ibni Harithah radhiyallahu taala anhuma. Zaid ibnu Harithah rajulun abyad, laki-laki yang putih kulitnya. Wa Usamah ibnuhu, sementara Usamah putra beliau aswad, hitam. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Ayahnya putih, anaknya hitam. Ya. Sampai apa namanya, banyak ahli kala itu melihat apa sisi kesamaan. Karena ketika itu belum ada tes DNA. Itu ya. Apa sisi kesamaan Usamah dengan Zaid? Ayahnya putih, anaknya kok hitam kelam, kan gitu ya. Hampir tidak ditemukan persamaan. Ternyata dalam sebuah safar, saat keduanya tidur, ya, sang ahli menemukan persamaan antara Usamah dengan ayahnya Zaid bin Harithah, yaitu bentuk kaki. Ya, bentuk kakinya sama. Wajah tidak sama, warna kulit tidak sama. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya Usamah adalah putra sah dari Zaid bin Harithah, dilihat oleh sang ahli, ada kesamaan pada bentuk kaki. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kalau antum nantinya berkeluarga, punya anak, kok beda dengan antum? Jangan buru-buru su'udzon. Ya, lahir, sudah lahirnya di tengah jalan, kan gitu ya. Rohawah ini ya. Lahirnya di becak, kan gitu ya. Saat lahir juga beda. Dia lihat saya termasuk kulit-kulit, ya, eksotis gitu ya. Walaupun lebih cocoknya gelap. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini anak saya kok putih banget. Istri saya juga enggak putih-putih amat. Jangan-jangan ini putri. Jangan-jangan ini istri saya main belakang. Ya, mentang-mentang saya sering keluar, kerjanya kan terus keluar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tak cari kayu bakar di hutan, jualan di pasar, yang gitu ya. Kebetulan enggak jauh dari situ ada apa namanya tetangga, ya, putih orangnya, kok agak mirip, kan gitu ya. Jangan buru-buru suudzon. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berat urusannya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh jadi, ya, naza'adhu irqun, ya, ini turunan dari mbah-mbahnya terdahulu, ya, dilihat ternyata neneknya yang ke-6 ya nikah sama Belanda. Ya, dari garis keturunannya tadi tidak ada yang putih, baru anaknya yang putih. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena kebetulan pertemuan neneknya dengan sang Belanda di pinggir jalan. Nah, anaknya lahir dalam perjalanan di atas becak menuju puskesmas. Baru itu yang putih. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Wa hadza, kata Imam Muslim, hadis Ibni Abi Syaibah. Dan yang saya bawakan di sini adalah lafaz hadisnya Ibnu Abi Syaibah. Qala, Usamah bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus kami dalam sebuah sariyah. Sariyah ini pasukan yang dikirim untuk berperang tanpa disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sariyah itu jaisun ursila ilal ma'raqah lighairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan yang diutus ke medan tempur tanpa disertai baginda Nabi alaihi salatu wassalam, disebut sariyah. Dan dalam sejarah ada banyak sariyah. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sampai kalau enggak salah itu 19 atau 20 sariyah yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syariah yang pertama itu syariahnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ya, syariah yang pertama yang diutus oleh Nabi, syariah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Naam. Kali ini Usamah berada dalam sebuah misi. Fasabbahna al-huruqat min Juhainah. Kami pun melakukan serangan fajar. Sabbahna ay adraknahum sabahan. Kami melakukan penyerangan di pagi hari. Ini salah satu taktik tempur baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Serangan fajar. Selesai sholat subuh, langsung bergerak. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Karena saat itu saat-saat lengah. Kan gitu ya. Saat-saat lengah. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau antum tidak percaya, antum bisa lihat pos jaga. Saat-saat itu lengah. Ya. Turu. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Di zaman Nabi, waktu tersebut dimanfaatkan betul untuk melakukan serangan mendadak tiba-tiba serentak dengan satu pukulan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Dilakukan oleh syariah yang diikuti oleh Usama ibn Zaid. Fasabbahnal huraqat min Juhainah. Kami pun melakukan serangan fajar. Ya, di sebuah kabilah dari kabilah Juhainah. Ya, huraqat qaumun min qabilah Juhainah. Ya, salah satu apa namanya? Kelompok marga dari marga Juhainah. Fa adraktu rajulan. Ketika itu aku mengincar ya seorang laki-laki dan berhasil aku kalahkan. Faqala, tiba-tiba laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Posisinya tinggal di apa namanya? Eksekusi, tahu-tahu mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usama, beliau berpandangan ini hanya alasan saja. Tidak ikhlas orang ini. Dia takut dari pedangku, takut dari senjataku, sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Fata'antuhu. Maka aku pun menusuk laki-laki tadi mati. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Fawaqa'a fi nafsi min dhalik. Setelah kejadian itu, aku merasa bersalah. Ya, kejadian tadi menghantui Usama. Tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena saya lihat ini sudah cuma alasan tok, akhirnya tetap ditusuk, dibunuh. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Fadzakartuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menceritakan kisah tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bertanya, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah lantas engkau bunuh? Rasul ingin jawaban yang yakin. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian kamu bunuh wahai Usama? Qala qultu, aku pun mengatakan alasanku, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, laki-laki tadi itu cuma takut dengan pedangku, takut dengan senjataku. Itu cuma alasan saja wahai Nabi. Dia sudah membunuh banyak pasukan kaum muslimin. Saya sengaja incar orang satu ini setelah berhasil terpojokkan, tahu-tahu mengucapkan la ilaha illallah. Nanti pada lafadz yang berikutnya dan hadis yang berikutnya akan disebutkan kelengkapan kisah. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Qala, Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Wahai Usamah, kenapa tidak engkau belah sekalian dadanya supaya engkau tahu dia ikhlas atau tidak dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini diucapkan dari hati atau tidak? Kenapa tidak engkau belah dadanya? Kok begitu yakin laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan senjatamu? Rasul mengingkari. Dan pengingkaran beliau tegas, keras, lugas kepada Usamah. Walaupun orang dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Fama zala yukarriruha alaiya. Rasul terus mengulang-ulang kalimat tadi. Dicecar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Usamah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kamu bunuh. Sudah engkau belah dadanya sehingga engkau yakin dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedangmu, wahai Usama. Terus diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dicecar. Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin, sampai aku berangan-angan, duhai kiranya hari itu aku baru masuk Islam. Ya, betul-betul merasa bersalah, tidak bisa menjawab ya cecaran dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, faqala Sa'ad, wa ana wallah la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dzul butain, ya'ni Usamah. Ya. Qala qala rajulun alam yakulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Faqala Sa'dun qad qatalna hatta la takuna fitnah wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnatun. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Tawasuk syak. Tahu tak? Tahu. Fadhal adhan terlebih dahulu. Tahu. Qala, Usamah melanjutkan ceritanya. Faqala Sa'ad. Maka berkata Sa'ad. Huwa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Ya, setelah selesai kisah tadi, ya, ini singkat cerita. Usama melanjutkan, setelah saat itu ada cuplikan kisah lain. Faqala Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau berkata, wa ana wallahi, dan saya demi Allah, la aqtulu musliman, tidak pernah membunuh orang yang menyatakan keislaman. Hatta yaqtulahu dzul butain. Ya, sampai terjadilah kejadian yang menimpa dzul butain, yakni Usamah. Dzul butain itu sebutan untuk Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala an. Butain tasghir dari batnun. Ya, tasghir dari batnun. Artinya apa? Nah, sekarang saya tanya ahlul lughah. Aywa indak. Nah, saya enggak bisa sebut merek soalnya kalau malam. Fadal, Ustaz. Hah? Tuh. Batnun mukabbar, butain musaghar. Artinya apa? Perut yang kecil. Dzul butain berarti artinya yang memiliki perut yang kecil. Berarti kecil perutnya Usama. Ya. Eh? Tayyib. Dzul butain, ya butain tadi yang kita jelaskan, butain tasghir dari batnun. Batnun perut. Butain kalau isim tasghir berarti perut yang kecil. Tapi ingat fungsi tasghir tidak hanya menunjukkan bentuk yang kecil. Salah satu fungsi tasghir adalah lisyafaqah, untuk menunjukkan kasih sayang. Gitu? Manggil saudaranya ya ukhayya. Tidak harus lebih kecil. Ya, bisa jadi lebih gede badannya atau bahkan mungkin lebih tua. Khanifidin azani Allah wa iyyakum. Tapi konteksnya kasih sayang itu boleh. Ya, ya ukhay. Termasuk di sini dzul butain. Butain bukan buton lo ya. Ya. Jangan dipelesetkan. Bukan buton, tapi butoin. Tasghir dari batnun. Ya. Qila lahu dzalik, disebut demikian kenapa? Li'anna batnahu kabir. Karena Usama punya postur perutnya gede. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi ada salafnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Setelah ini jangan ada tatapan-tatapan tajam ya ke arah saya ya. Nah, ada salafnya ini. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, saya demi Allah, kami dulu para sahabat. Ini mengisahkan para sahabat. Kami dulu para sahabat. Tidak pernah bunuh seorang muslim. Sampai terjadilah peristiwa yang menimpa Dzul Butain. Yakni Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkomentar. Alam yakulillah. Bukankah Allah telah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Wal fitnah hiya syirku. Fitnah di sini adalah syirik. Sampai enggak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga seluruh agama ini hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah laki-laki ini, rajul yang tidak disebutkan namanya, dari kalangan tabi'in, di masa tabi'in, khanifidina azani Allah wa iyakum, memberikan komentar negatif terhadap peristiwa Usamah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Katanya, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita sedikit didramatisir, ya, katanya sahabat, ya, kok ngelanggar? Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, wa qatiluhum, perangilah orang kafir, hatta la takuna fitnah, sampai enggak ada lagi kesyirikan, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan semua agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menampakkan keislaman, tahan. Kenapa dibantai? Ini versi lambe turah di masa itu. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi sejak zaman dahulu kala itu ada. Ya, komentar-komentar menohok. Itu ya. Ini memang komentar-komentar dari lambe turah semacam ini. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Memperkeruh suasana. Menjatuhkan kredibilitas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Faqala Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, qad qatalna, sudah kami amalkan ayat tersebut, hatta la takuna fitnah, dan tidak ada lagi fitnah pada masa itu. Para sahabat sudah mengamalkan ayat ini sampai jazirah Arab memeluk agama Islam. Bahkan cahaya Islam menyinari langit Eropa. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakadha walala. Cahaya Islam sampai ke tanah Eropa. Kaum muslimin banyak ketika itu. Sudah enggak ada lagi berhala di sekitar Ka'bah. Kami sudah amalkan ayat ini. Jangan asal komentar. Wa anta wa ashabuk. Sementara inti. Ya, dan konco-koncomu turiduna antuqatilu, justru suka berperang, membantai sana membantai sini, hatta takuna fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Ya, jaga mulutmu. Isyarah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami para sahabat sudah mengamalkan ayat ini. Jangan sembarangan menjatuhkan kredibilitas para sahabat. Kami sudah amalkan hadis ini. Di masa Umar, Islam jaya. Di masa Utsman makin jaya. Sampai Eropa. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Persia bertekuk lutut. Romawi dipukul mundur sejauh-jauhnya. Dan semua wilayah kekuasaan Romawi ketika itu dipegang oleh kaum muslimin. Sampai Spanyol, Andalusia, Kurtuba, semua menjadi wilayah Islam. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Sampai Spanyol. Tahu kan Spanyol? Aywa, Andalusia, Cordoba, Islam ya akhi. Sudah kami amalkan. La ente, wahai orang-orang Khawarij. Muncul pada masa para sahabat, para tabiin kan gitu ya. Ente wahai orang Khawarij, sok-sokan ngangkat senjata, tembak sana, tembak sini, perang sana, perang sini, justru menimbulkan fitnah. Kami berperang untuk menghilangkan fitnah, ente berperang justru menyulut api fitnah. Hakadza ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Wa shadaqa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Betul apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tipikal orang Khawarij, suka cari gara-gara, menimbulkan fitnah. Sok-sokan pakai rudal-rudal mereka, ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum, yang dibidik orang kafir tanpa memikirkan madharat yang terjadi setelah itu. Dia enggak mikir kalau kekuatannya sedang mereka bidik jauh melampaui kekuatan mereka. Hasilnya apa? Mereka cari gara-gara, dibidik satu dua orang, puluhan orang dari orang kafir meninggal dunia karena marah. Orang kafir tadi menjadikan kesempatan insiden tersebut untuk membantai ribuan kaum muslimin. Waqad hasal. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ini bukan bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Caranya salah. Iya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Masyaallah. Baik, ini sanad yang pertama dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Karena waktunya sudah lewat jauh, insyaallah taala kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.